الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب بيان حصال المنافق bab penjelasan tentang perangai-perangai sifat-sifat orang munafik. Qala Imam Muslim rahimahullahu taala haddatsana Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah yani Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim wala haddatsana Abdullah bin Umair ha wa haddatsana Ibn Umair wala haddatsana Abi qala haddatsana Al-Amash yani Sulaiman bin Mihran ha wa haddatsani Zuhair bin Harb وهو أبو هيثمة قال حدثنا وكيع يعني وكيع بن جراح قال حدثنا سفيان سفيان بن عيينة عن الأعمش سفيان termasuk yang ملازم dengan Amash dalam waktu yang lama 20 tahun kurang lebih عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا empat perangai empat sifat. Jika empat perangai ini ada pada seseorang terkumpul padanya empat-empatnya, maka dia adalah seorang yang munafik khalisah, yang murni. Wa man kanat fihi khallatun minhunna, dan barang siapa ada padanya satu perangai dari empat tadi, kanat fihi khallatun min nifaq, maka berarti pada dirinya ada satu perangai kenifakan. Hatta yada'aha, hingga dia tinggalkan semuanya empat-empatnya, lalu dia selamat dari sifat munafik. Empat perangai ini yaitu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, idza haddatsa kadzaba, jika dia bercerita menyampaikan sesuatu maka kebanyakan dia telah ucapan-ucapan yang dusta. Saya katakan kebanyakan karena Imam Nawawi rahimahullahu taala berkata di dalam syarahnya, kata beliau, qala ba'dul ulama wahada fi man kana hasal ghalibatun alaih, ghalibatan alaih, ini berlaku pada orang yang perangai-perangai sifat-sifat tersebut di atas itu ghalibatan alaih, yang dominan ada pada dirinya. Fa'amma man yanduru falisadahilan fi, adapun yang terjatuh padanya, ya kadang tergelincir terjatuh padanya, kadang terjatuh ke dalam dusta, kadang terjatuh ke dalam mitsai janji, ini tidak masuk ke dalam hadis ini. Hadis ini berlaku pada orang yang ghalib ahwalih, kebanyakan keadaan dia demikian. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, kata beliau, fahadahul mukhtar, ini pendapat yang terpilih fi ma'nal hadis. Ya, hadis ini terkait dengan yang ghalib ahwaliha, kata idza haddatha, kata apa, jika dia berbicara menyampaikan sesuatu kebanyakannya dusta. Wa idza ahada ghadara, apabila dia melakukan perjanjian dengan satu pihak, seringnya dia membatalkan sepihak perjanjian tersebut, tidak memenuhinya. Ala wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji maka seringnya dia menyelisih janjinya. Qala wa idza khasama fajara, dan jika dia berselisih dengan satu pihak, dengan satu orang, fajara, dia melampaui batas di dalam muhasamahnya. Qala Imam Muslim rahimahullahu taala menunjukkan amanah ilmiah yang diajarkan Imam Muslim rahimahullahu taala, kata beliau, ghayra anna fi hadith Sufyan, hanya saja kalau di dalam hadis Sufyan lafadznya dengan khallah, lebih dengan khaslah, wa in kanat fihi khaslatun minhunna, barang siapa ada pada dia satu perangai dari empat tadi, kan fihi khaslatun minan nifaq, maka pada dirinya ada satu perangai kenifakan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala memberikan taujih terkait dengan manhajis ini. Kata beliau rahimahullahu taala di dalam syarah, wa qad ajma'a al-ulama anna man kana musaddiqan biqalbihi wa lisanihi wa fa'ala hadhihi shal la yuhkamu alaihi bikufrin wala huwa munafiqun yahlu binnar. Telah ijma para ulama bahwa seorang muslim, seorang yang telah membenarkan Islam dengan hatinya, dengan lisannya, ya, seorang muslim kalau dia melakukan perangai-perangai tadi yang empat tadi, tidak dihukumi sebagai seorang kafir, tidak dihukumi sebagai seorang munafik, nifaq, i'tiqadi. Kenapa? Dan juga tidak dihukumi sebagai seorang yang kekal di neraka. Kenapa? Kata beliau, fa'inna ikhwata Yusuf sallallahu alaihi wasallam ya mau hadir isal, karena ikhwata Yusuf melakukan perbuatan-perbuatan semuanya ini, tetapi tidak dihukumi sebagai seorang yang keluar dari milahnya. Qala wa kada wujida li ba'di salaf wal ulama ba'du hadha kulluh, demikian juga ada sebagian salaf terjatuh ke dalam sebagian perbuatan ini, ada di sebagian ulama yang melakukan sebagian, bahkan mungkin semuanya, sehingga hadis ini ya bukan bermakna orang yang melakukan empat-empatnya maka dia adalah seorang nifaq, i'tiqadi, munafik akbar, nifaq akbar, bukan. Wa hadzal hadis laisa fihi bihamdillah iskal, dalam hadis ini tidak ada iskal, bahwasanya hadis ini tidak menunjukkan kafirnya pelaku empat ini. Bukan maksudnya karena munafikan khalisan dia munafik nifaq akbar, dia kekal di neraka seperti Abdul bin Ubay dan lainnya. Bukan. Kata beliau, walaki ikhtalaf al-ulama fi makna. Namun para ulama berselisih apa makna hadis ini kalau begitu. kalau tidak menunjukkan kafirnya pelaku-pelaku perbuatan tersebut. Kalau kita artikan, iya, barang siapa yang terkumpul pada empat perkara maka dia munafik khalis, itu bukan kafir, bukan munafik itikadi. Apa makna hadis ini? Qala, kata beliau, falladhi qalahul muhaqqiqun wal aktsarun wa huwa as-sahihul mukhtar inna ma'na an hadhihi sal hisal nifaqin wa sahibuha syabihun bil munafiqin fi hadhihi sal wa mutahalliqun bi akhlaqihim. Maknanya yang sahih, yang terpilih, kata beliau rahimahullahu taala, yang ucapkan kepada muhakkikin, maknanya adalah bahwasanya perangai-perangai ini, sifat-sifat ini, jika berkata berdusta, jika berjanji menyelisih janji, ketika melakukan perjanjian membatalkan sepihak, ya, ketika bermuhasamah melampaui batas, bahwasanya perangai-perangai ini adalah perangai-perangai kenifakan. Wasahibu, sehingga pelakunya yang melakukan empat perkara ini, dia syabihun bil munafikin, dia mirip dengan orang-orang munafik. Iya, fi hadis shal, dalam perang-perang yang dilakukannya. Wa mutahalliqun bi akhlaqi, seorang yang terkumpul padanya empat perangai ini, maka dia telah berakhlak dengan akhlaknya munafik. Iya, bukan maknanya dia kafir. Dinukil al-Imam An-Nawawi rahimahullah ucapan al-Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala, beliau juga menukil ucapan al-Khattabi rahimahullah ta'ala, kata beliau, wahaka al-Khattabi qawlan akhar anna ma'na at-tahdhir lil muslim an ya'tada hadhihi shal. Makna hadis ini disebutkan dihikayat oleh Khattabi rahimahullah sebagai para ulama, yakni tahdhir, sebagai peringatan, memperingatkan seorang muslim jangan sampai terbiasa dengan sifat-sifat ini. Jangan sampai dia membiasakan diri berdusta ketika bicara. Jangan sampai dia membiasakan diri menyelisih janji ketika berjanji. Jangan sampai dia membiasakan diri membatalkan sepihak perjanjian yang dilakukannya. Tahdhir, yang sampai dia memiliki kebiasaan demikian. Kenapa? Allati yukhafu alaih an tufdiya bihi lahayu nifaq. Kalau dikhawatirkan, kalau dia sudah terbiasa berdusta ketika bicara, kalau dia sudah biasa menyelisih janji, sudah biasa melampaui batas ketika berdebat, berselisih, sudah terbiasa membatalkan sepihak perjanjian, dikhawatirkan, ditakutkan, ini akan menggiring dia kepada perbuatan nifaq, i'tiqadi, nifaq akbar. Nah, Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.